kuatkanlah hatimu. Lewati setiap persoalan, Tuhan Yesus selalu menopangmu. Jangan berhenti harap padanya. Tuhan pasti tangannya takkan terlambat untuk mengangkatku. Tuhan masih sanggup, percayalah Dia tak tinggalkanmu. Persoalan, Tuhan Yesus selalu menopangmu. Jangan berhenti harap padanya. Tuhan pasti sanggup, tangannya takkan terlambat mengangkatmu.